إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas tentang siapa saja yang disunnahkan untuk salat tahiyatul masjid dan bagaimana sifat salat tahiyatul masjid. Apakah setiap orang yang masuk masjid apapun keadaannya harus salat tahiyatul masjid? Ternyata Rasulullah tidak pernah diriwayatkan beliau salat tahiyatul masjid, padahal beliau masuk masjid dan beliau langsung mengimami salat. Berarti ada syarat di mana seseorang salat tahiyatul masjid. Tidak setiap kali salat tahiyatul masuk masjid disunahkan salat tahiyatul masjid. Ya, kita tinggalkan salat tahiyatul masjid, kita masuk bab baru, bab 209. Babu istihbabi raka'ataini ba'dal wudu. Bab tentang disunahkannya salat dua rakaat setelah wudu. Hadis pertama, hadis yang sangat masyhur, 1146. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal. Riwayat dari Abu Hurairah, bukan dari Bilal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal atas kejadian gaib yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Mi'raj. Nabi bertanya, "Ya Bilal, wahai Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil isra." Ceritakan kepadaku amal apa yang paling engkau andalkan di dalam Islam ini. Apa solat? Solat yang mana? Apa puasa? Apa sodakoh? Apa baca Al-Quran? Kan amalan kebaikan dalam Islam banyak sekali. Banyak sekali. Bisa ditempuh dengan ilmu, bisa ditempuh dengan harta, bisa ditempuh dengan fisik, bisa ditempuh hanya dengan kesabaran. Maka tidak pantas seorang muslim berputus asa dari sebuah kebaikan, apapun keadaan dia. Mau bodoh sekali, mau miskin sekali, mau lemah sekali, bahkan cacat, dia bisa menjadi orang baik, dicintai oleh Allah, dan akhirnya masuk surga. Banyak sekali amal-amal kebaikan yang bisa dilakukan. Maka di sini Nabi bertanya kepada Bilal, tolong tunjukkan kepadaku amal apa yang paling engkau andalkan di dalam Islam ini. Fa inni sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Kenapa? Sebelum Bilal menjawab, Nabi memberikan alasan kenapa beliau bertanya tentang ini kepada Bilal, yaitu fa inni sami'tu daf. Aku mendengarkan daf. Daf itu bunyi sendal yang dipakai. Barangkali tidak ada istilah bahasa Indonesia. Ya. Kalau bunyi air kan gemericik. Kalau bunyi gigi gemertak atau apa, kalau bunyi sendal, saya kira enggak ada istilahnya. Ya. kresek-kresek kata apa ya. Dalam bahasa Arab daf. Aku mendengar bunyi sendalmu, kedua sendalmu, baina yadayya, berada di hadapanku, fil jannah, di surga. Tentu ini gaib. Hanya Nabi yang tahu. Diberitahu oleh Allah. Nabi tidak tahu apa yang menyebabkan Bilal sampai bunyi terompahnya, sendalnya, sudah menunggu Bilal di surga. Faqal, Bilal menjawab. Dan tentu ini istihad Bilal. Ya kan? Tentu ini istihad Bilal, karena Bilal tidak punya wahyu. Tidak mungkin ada wahyu datang ke Bilal. Berarti ini Bilal istihad. Apa istihad Bilal? Ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar. Tahuran. Ya Rasulullah, tidak ada amal yang lebih aku andalkan kecuali aku selalu berwudu. Aku selalu sholat setelah berwudu. Tidak pernah aku berwudu fi sa'atin min laylin aw nahar, baik itu malam atau siang. Berarti termasuk di sini pagi, sore, kapanpun. Illa sallaitu bidzalika tuhur. Kecuali aku selalu sholat setelah wudu itu. Jadi wudu dilanjutkan dengan sholat. Wudu dilanjutkan dengan sholat. Bukan sholat subuh, bukan sholat duhur, bukan sholat duha, bukan sholat yang lainnya. Sholat khusus setelah wudu. Nah, ini yang dipilih oleh Bilal. Maksud saya istihadnya ini. Bukan sholat sunat wudu istihad Bilal, bukan. Yang paling diandalkan oleh Bilal. Karena ini yang ditanyakan oleh Nabi. Ma kutiba li an usalliya, apa yang ditetapkan untukku, yang dimaksud mungkin panjang, mungkin pendek, mungkin agak cepat, mungkin pelan-pelan. Kan dalam sholat dua rakaat itu mungkin bisa 5 menit, mungkin bisa 7 menit, mungkin bisa 10 menit. Tergantung keadaan seseorang. Kira-kira seperti itu. Maka tidak tepat kalau ma kutiba li an usalliya diartikan, diterjemahkan dengan seberapa rokaat yang ditakdirkan. Karena sholat sunat wudu ya 2 rokaat. Yeah. Berbeda dengan sholat intidor. Sholat intidor yaitu sholat 2 rakaat menunggu khatib naik mimbar. Nah, kalimatnya mirip seperti ini. Ma kutiba lahu atau ma kudira lahu. Artinya apa? Berapa rakaat pun dia sanggupi. Di sini tidak. Karena tidak ada riwayat salat sunat wudu lebih dari 2 rakaat. Ya. Yeah. Yang dimaksud di sini mungkin panjangnya, lamanya. Ya. Yeah. Muttafaqun alaih. Wa hadza lafdzul Bukhari. Lafaz ini diambil dari lafaz Bukhari, bukan lafaz Muslim. Biasanya Imam Nawawi mengambil lafaz Muslim dan para imam banyak lebih memilih lafaz Muslim. Di sini lafaz Bukhari secara makna isi tidak ada bedanya. Tapi berbeda antara lafaz Bukhari dengan lafaz Muslim. Dengan lafaz Nasa'i Ibnu Majah berbeda lagi, dan enggak masalah karena begitulah hadis. Boleh meriwayatkan hadis dengan makna. Tidak harus dengan lafaz. Beda dengan ayat Al-Quran. Bolehkah meriwayatkan lafaz Al-Quran dengan makna? Tidak boleh. Harus dengan lafaz. Maka jika lafaznya berbeda, walaupun maknanya sama persis, seperti dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maknanya kan sama. Bolehkah? Apakah dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan seterusnya disebut ayat Al-Quran? Bukan. Ya, bukan. Adapun hadis, masih disebut hadis. Fikul hadis. Yang pertama, amalus sirri afdalu min amalil jahr. Amal yang dilakukan secara rahasia, sembunyi-sembunyi, itu lebih afdol, lebih utama dari yang dilakukan secara jahar, apabila bisa disembunyikan. Berapa banyak amal yang tidak bisa disembunyikan? Apa misalnya? Sholat berjamaah di masjid, bisakah disembunyikan? Tidak bisa. Sholat Jum'ah, sholat Id, haji, umrah, jihad, ini amal-amal yang tidak bisa disembunyikan. Beda dengan baca Al-Quran, sedekah, zikir, wirid, menangis di hadapan Allah, ini bisa disembunyikan, sembunyikanlah. Ya, yeah. Ini lebih utama. Kemudian al-hathu 'ala as-salati 'uqba al-wudu li'alla yabqa al-wudu'u khalian 'an maqsudi. Anjuran untuk salat setelah wudu. Agar apa? Agar wudu itu diteruskan dengan maksudnya, yaitu sholat. Kan wudu itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya kan sholat. Nah, sholat tidak akan sah kalau tanpa wudu. Gitu. Tapi wudu ini, walaupun bukan amal akhir, tetap dikatakan maksud yang harus dengan niat. Yang harus dengan niat. Tidak bisa kita katakan karena maksud akhirnya adalah sholat, maka wudu boleh dilakukan tanpa niat. Keliru. Apa amal yang boleh dilakukan tanpa niat? Adakah? Ada. Ada dan sah. Apakah bertentangan dengan innamal a'malu binniyat? Tidak. Tidak. Apa misal? Amalan yang boleh dilakukan sah padahal tidak ada niat, membersihkan najis. Haruskah membersihkan najis itu dengan niat bahwa ini najis, saya bersihkan, mudah-mudahan hilang? Tidak. Mana contoh? Kita punya pakaian terkena najis, air kencing misalnya. Kita taruh di bak cucian. Enggak ada yang tahu kecuali kita. Istri kita enggak tahu kalau itu mengandung najis, dicuci oleh istri kita. Hilang najis itu. Sah apa tidak? Tentu sah. Walaupun istri kita ketika mencuci pakaian kita enggak ada niat menghilangkan najis. Karena dia enggak tahu di situ ada najis. Gitu. Atau bahkan tidak ada amal sama sekali. Pakaian kita yang terkena najis itu kita taruh di luar misalnya. Tiba-tiba kehujanan, hujan lebat. Yang dengan hujan itu menghilangkan bau, rasa, warna najis yang ada di pakaian itu. Hilangkah najis? Hilang. Walaupun tidak ada amal kita baru naruh saja. Nah, ini dia. Amalan yang boleh tanpa niat. Artinya najis itu tetap hilang. Beda dengan wudu. Beda dengan mandi junub. Walaupun itu amal perantara, bukan amal tujuan akhir, tetap saja harus dengan niat. Maka wudu tidak sah kalau tanpa niat, mandi junub juga tidak sah kalau tanpa niat. Ya. Allahu yu'azzimul mujazata 'ala ma yassarahul 'abdu min 'amali. Allah membesarkan, melipat gandakan balasan terhadap amal sedikit yang dilakukan oleh seorang hamba. Amal yang mudah sekali. Mudah sekali. Siapa yang tidak sanggup mencontoh Bilal ini? Saya kira tidak ada. Habis wudu, sholat 2 rakaat. Habis wudu, 2. Siapa yang tidak sanggup? Ya, mau dia orang pinter, mau dia orang bodoh, mau dia pejabat, mau dia rakyat jelata, enggak ada yang tidak sanggup melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Bilal. Habis wudu salat, habis apa sulitnya? Beda dengan berfatwa, menghafalkan sekian ribu hadis, menghafalkan Al-Qur'an, tidak semua orang bisa. Tapi melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Bilal, saya kira tidak ada yang tidak sanggup, semuanya bisa. Hanya masalahnya mau apa tidak? Mau apa tidak? Kalau mampu pasti kita semua bisa sholat dua rakaat. Hanya masalahnya mau apa tidak? Menjaga apa tidak? Istiqomah apa tidak? Ya, amal yang sedikit dibalas dengan sesuatu yang luar biasa. Inilah Allah membalas tidak tanggung-tanggung. Ya. Jawazu su'alis salihin amma yahdihimullahu lahu minal a'malis salihah yaktadi biha ghairuhum fi dhalik. Bolehnya bertanya kepada orang saleh tentang apa yang biasa dia lakukan dengan tujuan agar ditiru, agar dicontoh oleh orang lain. Tentu dengan syarat orang yang kita tanya itu sikoh di mata orang lain. Bapak kalau habis sholat baca apa? Oh saya baca ini. Ah di situ ada yang lain yang tentu sikoh kepada si bapak ini. Ah boleh, boleh, ya yeah. Dan baik. Maka Nabi bertanya seperti ini tidak disembunyikan oleh Abu Hurairah. Disebarkan oleh Abu Hurairah. Agar apa? Agar dicontoh oleh yang lain. Padahal itu pertanyaan Nabi. Mestinya kan Nabi yang menjawab, ya kan? Tapi di sini Nabi bertanya kepada Bilal. Ya. Ini keutamaan Bilal. Su'alu syaikhi an amali tilmidih liyahuddahu alaihi wa yurghibahu fihi in kana hasan wa illa fayanhahu. Pertanyaan seorang syekh kepada muridnya, pertanyaan seorang guru kepada muridnya tentang satu amalan, tujuannya apa? Kalau amal itu baik agar terus diamalkan, kalau tidak baik stop. Gitu. Apa yang dilakukan oleh Nabi belum tentu jawabannya baik. Belum tentu jawabannya baik. Ada beberapa riwayat jawabannya tidak pas lalu di stop oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antaranya Adi bin Hatim, ya kan? Yang salah tafsir terhadap benang putih dan benang hitam. Ya. Dari apa yang terdapat dalam suratul Baqarah. Kulu wasrobu, makan, minum. Sampai jelas mana benang putih dengan benang hitam. Ayat ini ditafsirkan oleh Adi bin Hatim. Boleh makan, boleh minum, makan sahur. Sampai mana benang yang hitam dan mana benang yang putih jelas. Nah, maka ditaruhlah dua benang. Yang satu hitam, yang satu putih di atas bantal. Sambil melihat ke arah bantal itu, Adi bin Hatim sambil makan sahur terus. Belum kelihatan nih, ya. Kedua-duanya masih sama, tentu enggak ada lampu, ya. Terus, kalau di kita sampai jam berapa itu? Bisa setengah enam, bisa hampir jam enam, ya kan? Orang enggak ada lampu. Ya. Maka ketika ini dilaporkan kepada Nabi, ketika Nabi tahu, Nabi mengiyakan, apa tidak? Tidak. Ya. Nabi mengatakan, betapa besarnya, alangkah besarnya bantalmu itu. Bantalnya besar sekali selangit. Karena yang dimaksud benang putih dan benang hitam adalah fajar. Fajar itu ada di mana? Ada di langit. Gitu. Masuk di bantal. Berarti bantalnya besar sekali. Nah ini banyak seperti itu. Maka tidak bisa apa yang dijelaskan oleh Abu Hurairah di hadis ini, lalu disimpulkan para sahabat berhak berijtihad dengan ijtihad apapun dan pasti benar. Dan kita boleh juga seperti itu, ini salah, ini batil, ini keliru. Sahabat banyak yang berijtihad dan disalahkan oleh Nabi, di stop. Itu sahabat, apalagi kita. Maka tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Bayanu manqibati li Bilalin, menerangkan tentang keutamaan manaqib Bilal. Keutamaan yang besar sekali secara gaib. Dan jelas Bilal pasti masuk surga. Haram bagi kita meragukannya. Tapi tetap Bilal di luar yang 10. 10 sahabat yang namanya disebut satu persatu oleh Nabi, diberi kabar gembira pasti masuk surga, Bilal tidak termasuk. Padahal Bilal jelas pasti haram bagi kita meragukan kalau Bilal akan masuk surga. Itu Bilal. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Siapa yang meragukan Rasulullah masuk surga, kufur, terancam kufur. Bilal saja kufur. Meragukan bahwa Bilal akan masuk surga, kufur, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Istihbabu idamati taharati wa munasabati al-mujazati ala dhalik bidukhulil jannah. لأن من لازم الدوام على الطهارة أن يبيت المرء طاهرا ومن بات طاهرا كان على خير. Disunnahkan terus menerus dawam dalam keadaan bersuci. Sunnah ini bukan bid'ah. Jadi batal wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi terus. Selalu berada dalam keadaan suci. Atau mungkin kita berlatih dengan setiap kali ke toilet, setiap kali ke kamar mandi, buang air. Ya, kita akhiri dengan wudu. Ya, ini pun barangkali banyak dari kita yang kurang perhatian. Padahal ini jauh dari Bilal. Bilal bukan sekalian ke toilet, sekalian ke air, sekalian kencing. Bukan, memang betul-betul. Begitu kentut, cari air, ambil air wudu. Begitu kentut, cari air, ambil air wudu. Dan begitu seterusnya. Dan selalu diikuti dengan sholat 2 rakaat. Kenapa? Karena orang yang terus-menerus dalam keadaan suci, otomatis dia akan bermalam tidur dalam keadaan suci pula. Dan barang siapa yang tidur bermalam dalam keadaan suci, maka dia selalu berada dalam kebaikan. Ya, salah satu sunnah yang diajarkan, dicontohkan oleh Nabi adalah sebelum tidur berwudu. Ya. Dukhulul jannati birahmatillah. Masuk surga itu adalah dengan rahmat Allah. Banyak dalil yang sudah kita lewati bahwa seseorang masuk surga bukan karena sholat dia, bukan karena puasa dia, bukan karena zakat dia, haji dia, umroh dia, jihad dia, tapi dengan rahmat Allah. Nah, dengan apa amal itu? Berakibat apa amal-amal soleh kita? Jawabnya derajat. Kan di surga itu tidak berada dalam satu derajat. Ada Firdaus, ada Ma'wa, ada Aden, ya kan? Pintunya saja bukan hanya satu. Bahkan di surga Firdaus juga bertingkat-tingkat. Bahkan dari satu tingkat ke tingkat berikutnya yang lebih atas, itu kalau dilihat dari bawah, misalnya tingkat 4 ke tingkat 5, dari tingkat 4 melihat ke tingkat 5, itu seperti melihat apa? Bintang-bintang di langit. seperti kita sekarang ini melihat bintang-bintang di langit. Kan jauh sekali. Itu cuma beda satu level. Ya, seperti bintang-bintang itu jauh sekali, sangat jauh sekali. Nah, amal-amal kita itu menentukan derajat itu. Ada amalnya orang yang beramal banyak sekali, meninggikan derajat dia. Dan hadis yang sudah kita lewati, derajat itu akan kita dapati salah satunya dengan memperbanyak langkah kaki ke masjid. Yang terakhir, al-jannatu wan-naru makhluqatanil an. Surga dan neraka dua-duanya sekarang ini sudah tercipta, sudah diciptakan, sudah ada. Dan banyak sekali dalil-dalil tentang hal ini. U'iddat lil kafirin, u'iddat lil muttaqin. Neraka itu dipersiapkan untuk orang-orang kafir, surga dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kata-kata dipersiapkan menunjukkan sudah ada. Kemudian neraka saling memakan, lalu neraka itu mengadu kepada Allah. Ini menunjukkan sudah ada. Kemudian surga dan neraka saling menyombongkan, ya, berdebat. Ini pun menunjukkan surga dan neraka telah ada. Adapun disaksikan oleh Nabi dengan penghuninya, ada yang menarik lidahnya digunting sendiri, menarik lidahnya digunting sendiri. Ada yang berenang di sungai darah, ada yang macam-macam. Kan berarti ada penghuninya. Itu adalah nantinya. Nantinya. Ya. Adapun ketika Nabi menyaksikan saat Mi'raj itu, tentu belum ada manusia yang masuk surga, belum ada manusia yang masuk neraka. Kita lanjutkan bab 210. Babu fadli yaumil jumu'ati wa wujubuha wal istighsalu laha wat tatayyubu wat takbiru ilaiha wad du'a'u yaumal jumu'ati was salati 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam fi wa bayanu sa'atil ijabati wastihbabi iktsari dzikrillah ta'ala ba'dal jumu'ah. Banyak bab, banyak judul di bab ini, yaitu keutamaan salat Jumat, keutamaan hari Jumat, kewajiban mandi di hari Jumat, memakai wewangian, segera mendatangi masjid untuk salat Jumat. Kalau bisa kita jadi orang pertama yang masuk masjid, maka kita mendapatkan pahala seperti orang yang berkorban seekor unta. Orang yang datang kedua di masjid tersebut untuk sholat Jumat, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berkurban seekor sapi, kemudian kambing, kemudian ayam, terakhir telur. Berarti orang ke-10, ke-15, ke-20 tidak mendapatkan keutamaan berkurban. Kemudian berdoa pada hari Jumat. Berdoa pada hari Jumat, hanya tidak dijelaskan di sini waktunya. Maka berselisih para ulama, dan tidak boleh kita memegang salah satu pendapat, membuang pendapat yang lain, karena itu bukan dalil. Ya. Selagi belum berdasarkan dalil, maka cukup kita katakan di hari Jumat. Bisa sebelum sholat, bisa ketika khutbah, bisa habis asar. Semua waktu itu bisa. Yang jelas, dari matahari terbit, dari fajar terbit, sampai tenggelamnya matahari. Kan hari, ya, bukan malamnya. Kemudian memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bisa kita lakukan dengan membaca hadis-hadis Nabi. Karena sebentar kita mengucapkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti memperbanyak solawat. Kemudian menerangkan tentang saat ijabah itu dan memperbanyak zikir setelah solat Jumat. Beliau awali dengan ayat ke-10 dari surah Al-Jumu'ah. Qala Allah Ta'ala, fa'idha kudiyatis salatu fantashiru fil ard. Apabila salat telah ditunaikan, maksudnya salat apa? Salat Jumat. Karena melihat ayat sebelumnya, apabila salat Jumat telah ditunaikan, selesai, fantashiru fil ard, bertebaranlah kalian di muka bumi. Perintah bukan? Perintah. Bertebaran di muka bumi yang dimaksud berdagang, bertani, kembali ke kantor, bekerja, bertebaran di muka bumi, mencari ma'isha, mencari kehidupan, bekerja. Ada yang berdagang, ada yang bertani, pegawai, dan seterusnya. Dan itu diperintahkan di ayat ini. Tidak tanggung-tanggung dengan fi'il amar. Intasyara yantasyiru intasyir. Karena antum, maka menjadi intasyiru. Bertebaranlah. Berarti bertebaran di muka bumi, bekerja setelah sholat Jumat. Apakah hukumnya wajib? Jawabnya? Jawabnya tidak. Loh tidak bagaimana? Kan perintah. Bukankah hukum asal perintah adalah wajib? Jawabnya? Nah, kembali kepada kaidah. Apa kaidah yang harus kita pakai di sini? Perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah tersebut menjadi tidak wajib. Al-amru ba'dan nahyi lil ibaha. Ini kaidah yang dipegangi oleh para imam ahli usul melihat dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang ada. Sebagaimana Nabi menyuruh kita berziarah kubur. Nabi menyuruh kita berziarah kubur dengan fi'il amar, fazuruha. Fazuruha, apakah berziarah kubur wajib? Enggak ada satupun ulama yang mengatakan berziarah kubur wajib. Maka seorang muslim seumur hidup belum pernah berziarah kubur, tidak berdosa. Karena tidak wajib. Lalu tidak wajib bagaimana? Bukankah itu perintah Nabi? Fazuruha. Jawabnya kaidah tadi. Perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah tersebut menjadi tidak wajib. Kan dilarang dulu. Sebelum Nabi memerintahkan ziarah kubur, beliau selama sekian tahun dari awal kenabian, beliau melarang kaum muslimin, para sahabat, berziarah kubur. Maka kalimatnya adalah, kuntu nahaitukum an ziaratil qabr. Dulu aku larang kalian berziarah kubur. Fazuruha. Tapi sekarang berziarahlah. Berziarahlah. Nah, para sahabat faham. Tidak dibahas oleh para sahabat. Tapi para sahabat faham bahwa perintah ini tidak wajib karena jatuh setelah larangan. Begitu juga perintah bertebaran di muka bumi ini menjadi tidak wajib karena ayat sebelumnya melarang. Antum bisa lihat ayat sebelumnya. Ya, atau dua ayat sebelum ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wadharul bai. Mana larangan wadharul bai? Wadharul bai ini tinggalkan semua bentuk jual beli, sewa menyewa, pegawai, pokoknya urusan dunia. Tinggalkan, berarti haram, dilarang. Nah, setelah dilarang kok disuruh? Maka suruhan itu menjadi tidak wajib. Kemudian hadis pertama 1147. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin, sebaik-baik hari, hari terbaik, tala'at alaihi syams, di mana hari itu matahari terbit. Apa? Tala'at alaihi syams. syarat, bukan syarat, tapi sifat. Ya. Bukan berarti kalau matahari tidak terbit, berarti hadis ini tidak berlaku. Mendung misalnya, nah, ini salah paham. Ini bukan syarat, tapi sifat. Sama dengan wanita, ketika wanita harus bersama mahram, ketika safar, 3 hari 3 malam, 2 hari 2 malam, 1 hari 1 malam, ini bukan syarat. Artinya ketika safar cuma 6 jam, 7 jam, tanpa mahram juga tidak apa-apa. Ini salah. Sehari semalam, 2 hari 2 malam, itu bukan syarat tapi sifat. Sifat safar di zaman Nabi tidak mungkin kurang dari sehari semalam. Ya. Ah, begitu juga ini. Ini adalah sifat, bukan syarat. Sifat hari adalah matahari pasti terbit. Mana ada hari di mana matahari tidak terbit? Enggak ada. Mau mendung, mau enggak mendung, pasti matahari terbit. Hanya tertutup oleh awan. Itu maksudnya. Ya. Jadi hari terbaik ketika matahari terbit, ya, siang hari, adalah yaumul jumu'ah, hari Jumat. Apa maksud hari di sini? Adalah Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, hanya di situ. Tidak bisa dikatakan, tidak bisa disimpulkan, oh berarti hari Jumat lebih baik dari hari Arafah. Nah. Oh berarti hari Jumat lebih baik dari hari Idul Adha. Begitu? Tidak. Tidak disimpulkan seperti itu. Tapi disimpulkan bahwa hari Jumat lebih baik dari hari Senin. Lebih baik dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, Sabtu yang Jumat yang terbaik. Tidak ada yang menyamai. Jangan dibandingkan dengan hari Arafah, Idul Adha. Gitu. Apalagi tanggal 1 sampai tanggal 10. Kan hadisnya jelas. Tidak ada hari-hari sebaik hari sekarang ini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mengalahkan kebaikan jihad. Kecuali yang jihad membawa hartanya, membawa nyawanya, dan dua-duanya tidak kembali. Ya. Maka dengan menggabungkan hadis-hadis ini, harus disimpulkan bahwa Jumat hari terbaik adalah dibanding dengan Sabtu, Ahad, Senin, dan seterusnya. Ya, kita salat dulu. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله رب kita satu hadis lagi 1147 kita ulangi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu yawmin tola'at alaihi syams, hari terbaik di mana matahari terbit adalah yawmul jumu'ah, hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, di hari Jumat tersebut Nabi Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah, dan di hari Jumat tersebut Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan di hari Jumat tersebut Adam dikeluarkan dari surga. Nah, satu yang tidak disebut di hadis ini yaitu di hari tersebut apa? Kiamat tiba. Berdasarkan hadis lain. Berarti hari Jumat adalah hari yang luar biasa. Tetapi dengan luar keluar biasaan ini kita tidak boleh ngarang sendiri. Berarti baca surat Yasin di malam Jumat, ya, harus berdasarkan dalil sahih. Berarti ada solat khusus di malam Jumat, qiyamul lail, malah ada larangan, ya kan? mengkhususkan qiyamul lail di malam Jumat ada larangan. Malam Jumat sama dengan malam yang lain dalam hal qiyamul lail, baca Al-Qur'an. Yang beda tadi, bersolawat, ya, kita belum sampai hadisnya, ya. Baca surat Al-Kahfi, salat Jumat itu sendiri, doa mustajabah, hanya tidak disebut jam berapa, saat seperti apa, ya, rawahu Muslim, fikul hadis. Yang pertama, bayanun li fadilati yaumil jumu'ah. Keterangan tentang keutamaan hari Jumat. Bukan berarti bahwa hari-hari lain tidak ada keutamaan. Tentu ada, seperti hari Senin dan hari Kamis. Kan punya keutamaan sendiri, yaitu ada puasa di situ. Yaumul jumu'ati yaumun 'adzim, waqa'at fihi umurun 'idzam. Hari Jumat adalah hari besar, di mana di hari tersebut terjadi hal-hal yang sangat besar, yaitu Adam diciptakan, Adam dimasukkan ke dalam surga. Berarti zahirnya Adam diciptakan di luar surga, kemudian dimasukkan, atau sekaligus diciptakan dan dimasukkan ke dalam surga. Yang terakhir, Adam dikeluarkan dari surga. Yang ketiga atau yang terakhir, yang bagi alal abdi ayyata ahaba fi yaumil jumu'ati bil a'malis salihah. Disunahkan bagi seorang hamba untuk menambah amal soleh di hari Jumat, untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk menghindarkan diri dari siksa Allah, untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya, fa inna sa'ata la takumu illa fi yaumil jumu'ati, karena hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Ya, maka sebagaimana yang ada pada diri Nabi, bahwa beliau merasa takut ketika terjadi halilintar, ketika terjadi gemuruh, ketika hujan lebat, beliau merasa takut jangan-jangan akan turun azab Allah sebagaimana yang Allah timpakan kepada kaum 'Ad, kaum Samud, Bani Israel, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Nuh. Ini beliau merasa takut. Yeah. Beliau tidak merasa tenang. Tidak mungkin umatku diazab. Yeah. Sebagaimana yang beliau sabdakan sendiri, yang beliau yakini sendiri, tetap rasa takut itu ada. Yeah. Wallahu a'lam. Pertanyaan, apakah niat wudu tersebut ada lafaz tertentu meskipun diucapkan dalam hati? Tidak ada. Tidak ada. Antum jangan mengira bahwa niat usolli nawaitul wudu'a tidak boleh dilisankan, boleh di dalam hati. Keliru. Dalam hati juga tidak ada. Ya. Yeah. Aku sengaja wudu, aku sengaja sholat, aku tuh sengaja mandi junub, dan itu ada di hati kita. Bukan begitu. Karena niat itu tidak butuh lafaz. Niat itu tidak butuh lafaz. Jadi enggak ada lafaznya. Dan niat itu tidak butuh waktu. Artinya sepersekian detik sudah cukup untuk merubah niat. Kalau ada lafaznya kan berarti butuh waktu. Mungkin 2 detik, mungkin 3 detik. Untuk melafadzkan itu, usalli, nawaitul wudu'a, nawaitu sama ghodin, dan lain-lain. Al-jawab, tidak ada lafad. Sehingga tidak butuh waktu. Jadi tetapkan saja dalam hati kita. bahwa kita akan wudu, kita mau sholat tahiyatul masjid, kita mau sholat sunat wudu, kita mau sholat apa. Apabila hendak sholat Jumat harus mandi junub padahal sedang tidak dalam keadaan junub. Bukan begitu. Bukan, bukan mandi junub, mandi Jumat beda. Beda. Mandi junub dengan mandi Jumat beda. Oleh karena itu para a'immah mengatakan jika di hari Jumat itu seseorang junub, maka mandi dua kali. Pertama mandi junub untuk menghilangkan janabah, yang kedua mandi hari Jumat. Nanti akan datang keterangannya dari salah satu sahabat Abu Qatadah. Beliau melihat saudaranya yang junub di hari Jumat mandi sekali. Kata Abu Qatadah, mandi lagi, mandi Jumatnya belum. Nanti akan dibahas pula sunat saja apa wajib. Bolehkah bagi wanita haid datang ke masjid untuk mendengarkan kajian karena tidak sholat tahiyatul masjid? Boleh, boleh. Tentu tidak boleh sholat tahiyatul masjid. Boleh datang, masuk, duduk di masjid sebagaimana yang Nabi perintahkan kepada Aisyah. Nabi tahu Aisyah sedang haid, Nabi tetap perintahkan Aisyah untuk masuk masjid untuk satu keperluan. Selain dengan cara mencuci pakaian yang terkena najis madhi, maka dengan cara apa lagi dapat dilakukan untuk memenuhi apa persyaratan najisnya hilang? Apapun yang penting bau, rasa, warna hilang. Bahkan tidak ada air, tidak dicuci dan seterusnya. Tetapi kita dapati sarung kita, pakaian kita sudah tidak ada tiga tadi. Bau najis sudah tidak ada, rasa basah najis sudah tidak ada, warna najis sudah tidak ada, ya sudah kita katakan ini tidak najis. Walaupun kita belum rasa mencucinya. Ya. Jadi mengatakan ini najis, harus ada satu di antara tiga hal tadi. Atau dua, atau ketiga-tiganya. Apakah sahih doa setelah salat duha, Allahumma inna duha adu'a? Tidak sahih. Tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada doa khusus setelah salat tahajud? Tidak ada. Witir ada, subuhun kudus itu kan. Salat tahajud tidak ada. Apa yang dimaksud dengan mendapat keutamaan seperti kurban unta? Berpahala. Kan orang yang berkurban seekor unta itu berpahala. Ya kan? Pahalanya seberapa? Allah a'lam. Yang jelas berpahala. Ya. Sekian misalnya. Taruhlah 1000 misalnya. Maka ketika kita menjadi orang pertama yang masuk di masjid di hari Jumat itu, kita mendapatkan pahala 1000 tadi. Pahala persis seperti orang yang berkurban seekor unta. Bagaimana cara seorang ayah menghibahkan 4 rumah yang berbeda ukuran kepada 3 orang anak, 2 laki-laki, 1 perempuan? Ini masalah teknis. Tinggal diatur saja. Yang penting adil. Dan jangan mengatasnamakan waris. Jadi betul-betul ini tidak ada hubungannya dengan waris. Jadi dilakukan ketika ayah itu segar bugar, mungkin belum begitu tua, 50 tahun, 51 tahun, ya. Tidak ada hubungannya dengan kematian, dengan waris. Ya silakan, dibagi, dijual dulu, itu masalah teknis kan. Yang penting adil, tidak membedakan laki dan perempuan. Yang laki dua kali lipat dari anak laki-laki, dua kali lipat dari anak perempuan, itu adalah waris. Waktu sholat harus melihat matahari. Apakah waktu sholat yang dipasang di dinding masjid merupakan bid'ah karena tidak melihat matahari? Mungkin kalau itu dijadikan patokan terus, ya. Maka yang terbaik para muadzin itu tahu, kan untuk duhur, asar mudah sekali melihat matahari. Nah, mungkin isya agak sulit, subuh sulit, ya. Nah, kecuali mungkin berada di dekat pantai, subuh apa maghrib mudah sekali. Nah, tentu itu lebih mudah daripada jadwal. Maka jadwal itu mestinya sebagai alat bantu saja. Karena mendung ya sudah pakai jadwal. Ya. Betapa mudahnya melihat waktu duhur, waktu asar dengan matahari itu mudah sekali. Sangat mudah. Dan itu diajarkan oleh Nabi kepada Bilal. Apabila seorang ayah bekerja di bank, lalu kemudian meninggal dan punya harta dari hasil kerjanya di bank, apakah ahli waris haram menerima bagian dari harta waris tersebut? Apakah seluruh uang tersebut harus disegarkan? Pertama, kita tidak, seseorang tidak apa ditanya tentang dari mana dia diberi itu, ya kan? Dohirnya ada harta, ya sudah. Gitu. Walaupun don berat, harta tersebut didapat dari yang haram. Ambil contoh, misalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diundang makan oleh wanita Yahudi yang rentenir. Yang kasabnya adalah riba, istilah kita rentenir. Kemungkinan besar makanan yang disuguhkan kepada beliau itu hasil riba. Tapi beliau tidak bertanya. Ya. Maka mengambil hukum dari sini, ya sudah, ketika kita diberi, dihadiahi. Bagaimana kalau jelas sekali bahwa itu riba, bahkan dikatakan oleh yang punya. Uang ini saya dapat dari riba, uang ini saya dapat dari hasil judi, uang ini saya dapat dari hasil mencuri. Maka menolaknya lebih baik. Menolaknya lebih baik. Nah, tentang kasus tadi, kalau dia mau sedekahkan untuk kepentingan kaum muslimin, bagus. Ya. Mungkin anak-anaknya tidak kekurangan harta atau sudah kaya. Sudah, disedekahkan kepada kaum muslimin. Mengapa disunnahkan berwudu sebelum tidur? Wah, enggak tahu ini ya. Tanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Ya. Kepada yang menyuruh Allah lewat lisan Nabi tidak menjelaskan alasannya. Kan pertanyaan ini sama dengan kenapa babi haram, kenapa subuh dua rakaat, kenapa jumrah dilempar-lempar, sama ya kan? Kenapa kan sama, panjang sekali. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah lewat lisan Nabi sudah sami'na wa ata'na. Bagaimana dengan Rasul melihat neraka kebanyakan isinya wanita? Apakah artinya neraka sudah terisi? Tadi ya, sudah kita bahas bahwa seluruh isi surga, seluruh isi neraka yang dilihat oleh Nabi adalah nantinya belum terisi. Tadi tetangga saya ada yang meninggal dan keluarganya menyolatkan jenazah tersebut di rumah. Tetangga saya itu menganut Islam LDII. Apakah saya harus ikut menyolatkannya? Ketika itu jahar dan mereka menjaharkan kami LDII dan seterusnya, ya sudah. Mereka juga enggak suka kan kalau kita ikut mensolati. Tapi sekedar ada tanda-tanda mereka tidak menjaharkan, ada apa selentingan saja, maka kita menghukumi secara zahir. Tapi kalau tegas-tegas LDII dan seperti tadi biasanya, mereka juga nggak suka kita datang menyolati, ya, karena bagi mereka kan kita ini kafir, tidak sah sholat kita, kan? Mereka tidak mau sholat di masjid kita ini, mereka tidak mau bermakmum kepada imam yang bukan mereka, ya. Ah, lebih baik tidak usah. Wallahu a'lam. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.